Halo, salam pagi dari kami The Chunk Shooters. Semoga pagi ini, hari ini berbahagia semuanya. Tetap menari, jalani hari, wujudkan mimpi. Tetap bernyanyi,